Kali omang beti malagan maju di perawat sang emang mundur iki salio pandangan we. Saya mundur ke tandang lagi. Iku sirna arep nengi swasana tentrem Dhata Hayesti Pitana iku luhur sirna kang memala mahanane jagat tentrem lamun kita hangesti marang luhuring budaya haninggi hamurwani kanang carita kita capno ingkang temen ing hari wau hamung setengah dinten dari ngantos suruping Surya Narendra Mandara kenenggi Prabu Salya wis gugur haning madyaning Tegal Kuru. Sampun kasempatan pangajabi. Awit kasambute ngrana lelantaran saking kridaning pambayun Pandhawa Sang Prabu Puntadewa. Ingkang duwatak suci luhuring budi. Ing mangke tasih ketingal bosah basa ambelasah. Lejeg tilas ngajang paprangan Kuru Kasitra. Wis datan kena kapitung watang akan putung. Tuwin tumbak poto dalagan ingkang samya bengkung. Taming sempal kaprapal tanpa wijalan. Panahan belasah panyayah tumpuan ing carang garing. Kehing wadya boleh ingkang dadoku wondo. Jerbapan depani banto labet kapakuting yudo. Ono kang suwek dadali hawit pemating bedomo. Ono ingkang sempal pun dak ikapu ing bindi. Remuk balungi labet katrajang dening urdaning kereta. Badang gajah bagi udom yang remukan kereta warsuh lawan bandur kang sepit runtang ranting. Maksi tenabrak godos ngak kana pedodo. Labet saingking kusing senom yang golo-golo ingkang tasih kemendingi madhaning ranang gono. Dasar cawuh kalian gondo harus saking kaya midurkan lambah-lambah nelesi bumi. Ucampur betuk gembel ngegilani. Swastrakan kondo mau, datan moka yang tomak si rinaus dining nalindro ngasti nenggih Prabu Duryudana. Nalika semono, Sang Prabu Kuru Patil sulesah ketingal lungkrah. Labet nguningan ibi baring barisan Mandaraka. Ingkang ginadhang hungguling perang malah lumajeng salang tunjang ngungsi gesang. Prabu Kuru Patidatan pisah kelawan Wrangka Nata. Saking ploso jentar nggih Radyan Pati Harya Sangkuni ya Radyan Pati Harya Suman. Usaha suruh Radyan Suman Pati kang setya dhumateng marang Ratu Gustini. Milorin no pantalan yang ratri datan ginggang sarambut lawan Prabu Gendari Suto. Nalika semono Prabu Kuru Pati wis datan keparang lenggah ing madyaning Pasanggaran Bulu Pitu malih. Kaporeng mangke ngupadi papan kang linduk ingin datan gampil kawuningan dening mengsah. Katingal hanggersah Sang Tripamangsah lapet sang Joko Pitono nembe nawung sungkowo. Barisan Kurawa semono wadya suruhan ingkang sekawit tak cacah 11 hakso ini. Sakmene amung kantun sasra kewus datan padaya. Lapet samyo kaprajayut aning Tegal Kuru Kasitra. Sang Duryudana ingkang wis kaloka tekati kaya tugu waja. Ing kalenggan mangke sanget denya putek lebet datan wikan ingkang kedah linampahan. Ora mung kas kedap-kedap tansah neses pindha teksa penembur wisa mertandani sanget ing dukitanira. Patih Harya Suman kang kaloka lan tiping manah sarta julik saliring sandi upaya. Wekdal menika ugi bundel hawit sampun katutaning budinira. Miloratu lan pati kang nalika semono tanpa bolo denya sami singit dan sami katinga pating delok kala-kala nelingaken swara ingkang kapiyarsa wauta dupi Harya Suman miyarsa gebrutuking wadya kang lumampah ngungsi gesang sigra njak atur marang Sang Prabu Duryudana. Mm-hmm. Surem-surem tiwang koro kingkin lermang oswa keng layon ong denyo hilang memanis watanan ira layung kumaku cem rahnya marata marang salira nipun melos dening ludira kawang-wang nggih kono pangsmi pun bapa menjo aturing rasa paduka anak Prabu Kurupati. Samasa tawis dangu anggen paduka hanggung kendel mboten sabawa. Langkung-langkung anak Prabu kula tingali menawi siang mboten nggo dalu tatan indra menika menggali perkawis menapa to nggih. Mbok inggih sampun to nggih dipun bocah kemonten wasduh kita paduka menika nggih anak Prabu. Menapa paedahipun anak Prabu hanggetuni dhumateng lampan kedah kedadosan nggih. Kula nuwun sewu menapa paduka menggalih kengeyang recibismu ingkang sampun kaprajo ing palagan. Anak Prabu kengeyang recibismu mboten kawon kanthi nista kaporo panjenenganipun kawon kanthi hambek utami kok nggih. Labet kenge yang sampun ketinggalaken jiwa kasatrianipun ketitik sampun kepareng notohaken jiwa raganipun nelinggih kangge wetahing negari tuwin jayaning para Kurawa nggih menapa paduka menggalih sedanipun keng Rama Sukalima kakang Resi Druna sinuwun keng Rama Sukalima menika pantes sinudarsana dening para dwija sanesipun. Hawit menapa krana kakang Duna mboten namung saged ngucal dhateng siswa kanthi lisan kemawon. Hananging ugi sampun mbuktekaken piyambak bilih kakang Durna menika prajurit Maharata saestu. kasunyatanipun sedaya lagu-laguling pendhawa sami kathah ingkang kawon. Namung kuciwanipun kok kenging dipun paeka dening Prabu Kresna nggih. Kanthi Prabu Kresna ngrekayasa dhateng Puntadewa ingkang hanjalari kang Rama Sukma gugur wonten ing Tegal Guru. Nadyan kakang duno sampun dumugining sedo nanging sedanipun tetelo saged ngaromaken asma paduka anak Prabu tumrap wontening paningalipun tiyang sak madya padha menika nggih. Lapet sedanipun kakang duno dipun blithuk dening Puntadewa. Ing salaminipun Punta boten ati goroh kanthi mekaten sampun luntur wibawanipun Pandhawa nggih. Sampun nical kautamaning Pandhawa hawit Puntadewa sampun purun goroh. Menapa anak Prabu ngetuni sedanipun keng Rama Pangawangga sinuhun Prabu Basukarna. Aduh nggih. Keng Rama Pangawangga menika tus satriya ingkang wajib dipun tulak dening para satriya sanesipun ing reh kesagahan nggih. Buktinipun menapa? Ketitik keng Rama sampun nedahaken sagah dados cagak minangka tuwak sampun ngantos rontok siraping negari Ngastina. Ngantos piyambakipun tatas janjanipun ingin namung labet nglabi patukan sinuwun Prabu Duryudana. Anak Prabu, menapa paduka mriyatosaken sedanipun keng putra wayah kula lesmana nggih. Duh sinuwun. Guguripun putra Lesmana ingkang nawung kingkin mboten namung paduka piyambak. Kula pun sengkuni klebet mbahipun kepara sanget anggen kula prihatos kok nggih. Monggo inggih putu kula Lesmana menika ingkang lugunipun kula gadhang-gadhang gumatos keprabun paduka. Namung jebul Lesmana ngrumiyini kula dalah paduka inggih sinuhun Prabu Duryudana. Nanging nggih sareng kula inggahaken saha kula andhapaken pamanggih kula pinanggih petangan jebul keng putra Lesmana menika lare ingkang patut kangge patuladan tumrap para mudha sanesipun. Ketitik Lesmana lare batos anggenipun dados beting ing negari Ngastina. Piyambakipun lila ngurbanaken jiwa raganipun kangge tetombok jayaning negari Ngastina. Kanthi sedanipun keng putra wau kepara saged nyembuh luhuring asma patuk anak Prabu Kurupati. Awis-awis lho nggih awis-awis wonten putra ratu kados wayah kula Lesmana menika. Anak Prabu menawi paduka keparengan pisdaya tur kula kala wau kula kinten boten wonten raos keduwung kok nggih. Siang ratri kedahipun namung sembah syukur dhumateng pangeran dene para prawira Ngastina tansah ketingalaken bektinipun dhumateng paduka anak Prabu Duryudana. Ingkang menika lajeng pedah menapa to nggih sinuwun kok dadak jengkar saking pesanggeran bulu pitu. Lajeng alih wonten panggenan ingkang linduk kados mekaten menika nggih. Kula nuwun sewu. Papan menika mboten pantes kagem lenggah Narendra ingkang sampun kasusraga bintara kados anak Prabu Kurupati menika. Mriki menika pantesipun namung kangge para tiyang jaler ingkang irungipun belang nggih. Tiyang jaler ingkang remen ngupaya dhateng para wanita tusila menika nggih. Mila mboten nuka bilih lampunipun namung remeng-remeng kados ngaten. Cukup. Cukup. Wis gerang rebu kita wete kaya bedhek. Kadurunguk ora ana kae. Aku wis jeleh karo rebu kamu. Aku ora sudi ngrungokke rembukmu sing daki-daki ning gabuk kuwi. Iya mergo aku gugur rembukmu biyen. Malah saiki dedel duel kaya kahananku. Aku getun, aku getung. Duwe patih sing mentolo jerumepi ratune. Nganti uripku wis ora genah padang petenge. Ora bisa ngrasake bungah susahe. Sengguni pepunden ku ape podo situ ya mergo saka kowe. Dulur-dulurku podo mati mergo saka tingkahmu. Wadya balaku ludes ya mergo saka pokalmu. Klebu anak kula semana dadi banten. Ya mergo saka watak iblis lanangmu kuwi sengguni. Wela dalah. Aduh ketiban aku banget awakku. Mangger miyin nggih, mangger miyin. Teka paduka ngundamana dhateng kula menika kados pundi nalaripun nggih? Isih pertakon kowe. Isih pertakon. Cepet sampeyan wong gerang sing ora bisa mawas diri. Coba pikirin. Yen biyen-biyene uripku sak sedulur tok tabrak karo Pandhawa. Moga nglakon kaya kang tak sandang waktu iki. Sengguni, sengguni. Caramu mulang aku jebul tok tulis nganggo balung. Caramu ngiseni wadahku jebul tok grujuk nganggo getih. Oleh memene itu lodo aku jebul tok gambari cumplung. Kena ngopo aku tok aja dadi wong mentalan. Kena ngopo aku tok aja dadi wong babi buta. Kena ngopo aku tok ajar dadi wong sing tega mangan marang adiku dhewe. Kabeh padha dadi korban mung mergo nuruti nafsu serakahmu. Ngono kuwi apa atimu ora krasa? Iya. Mangger miyin keparenga sarantos nggih nggih. Kula suwun paduka ingkang sabar nggih. Aku kurang sabar apa? Kurang sabar apa? Yen aku ora sabar tak deplok wingi-wingi kowe. Neninggi. Kula ngakeni paduka lakar sampun sabar namung nuwun sewu kirang menep nggih. Kirang menep. Mila mboten mokal pengendika paduka lajeng grambyang mboten mawi petang kanthi jangkep. Kurang genepi, kurang genepi. Apa korban wadubla semono kare isih kurang bukti? Iya. Sinuwun. Paduka kelentu kemau mawi sanget. Menawi dakwa kula dados dadakan kateng korban wau nggih. Kula kok ngorbanaken tiyang Astina menika kangge menapa? Kula wonten mriki menika pados menapa nggih? Pados menapa? Menawi kula namung mburu inggiling pangkat tuwin luhuring derajat sarta kataing bondo napa ndika pikir kula enteng ngriki niku pun kurup nggih napa pun kurup boten paja-paja kurup Gus boten paja-paja upami kula niki namung mburu pangkat nuwun sewu awon-awon kula enten pelosok jenengan menika pangkat kula Yuwaraja tegesipun ratu wakil. Makili tiyang sepuh kula nggih makili mbahmu niku lho Gus. Sak sedane bapak kula nggih mbahmu niku kula sedhi dadi ratu enten ngrika. Dados menawi kula yang ngriki lajeng kadawuh namung mburu bandaraja donya waduh. Pinten blanja kula sak Ngastina menika Gus? Blanja kula pinten? Menapa nyekapi kula nggih gesang. Mboten kok nama kula menawa umuk menika mboten nggih nggih. Cekake bondo tilarani bapak kula ingkang kula tilar wonten sebenaran menika kula inggih gesang bojo papat anak kalih welas putu satus sarta buyut satus ngantos sak turun-turunipun buyut kula tasih tirah kok nggih tasih tirah ngatur pirsa nggih Gus kula enteng ngriki niku inggih namung bot-bote disambati sedulur tuwa kakang mbok Gendari mbak yu kula. Kon metu mikir ponak-ponakane sing ora sedhithik diajak urip bisa mulya. Terus saiki ning endi? Durung oleh mulyake marang kurmati. Lho. Piye to iki? Lae ladalah. Nuwun sewu. Menapa paduka dereng raosaken asli budidaya kula to nggih? Inggih. Wah, piye to kuwi? Lawang asih saka rekayasa aku wis dinikmati nganti pirang-pirang puluh tahun kok durung pirsa iki kepiye? Monggo panjenengan menggalih nggih. Wiwit lampahan pendadaran siswa saka 5 kula sampun budidaya supados anggir benjang kelampan jumeneng nata saged ngentosi prabonipun Kang Paman Pandhu. Mila kula kedah saged mejahi Pandhawa nggih. Kelampan Bratasena kula endemi lajeng kula bandha tanganipun kula banduli sela. Kula cemplungaken dhateng Bengawan Gangga pamrihipun supados piyambakipun pejah. Lha menika lajeng nalika lampan bali golo-golo pendosa ibunipun kula besemi supados sedaya sami pejah awit menika kliriping Kurawa nggih ta dereng nalika jaman lampan babat Wana Marta kula ing malih ingkang ngudi dhateng pejahing Pandhawa ngantos kula matur ing Rama Kakang Dastarata supados Pandhawa dipun paringi lintu wana pengalapan. Lha menika lajeng nalika 13 taun kepengker nggih, 13 taun kepengker. Kula ugi budidaya pejahipun Pandhawa kanthi kula tantang main dadu. Kasunyatanipun saged kula rekayasa satemah anak Prabu ingkang mimpang. Ngantos Pandhawa sami gesang wonten ing wana Kamiyaka kalih 13 taun laminipun kawimbuh umpetan setunggal taun. Lho. Cabi ta. Semanten budidaya kula kala semak kala wau menapa tansih kanggep kirang setya bekti dhateng paduka anak Prabu. Inggih. Kirang setya menapa nggih. Ning kasunyatan iku wis ngerti dhewe. Yudhani Silpati Ngastina ora ana sing padha menang. Kabeh padha mati. Monggo padha isih utuh. Apa kaya ngono kuwi aku luput yen kuwi tak dakwa dadi tukang tenung. Nuwun sewu nggih. Tiyang ingkang sampun magut ing payudan menika kedah milih setunggal ing antisipun kalih pilihan nggih menika mateni apa dipateni. Nggih to. Kajawi menika lugunipun paran para Sinta klebet kula piyambak sampun dangu anggenipun sami nyawisaken Senopati saha kiyateng Sinta murih unggling Bratayuda. Namung kula inggih sampun mitang kok nggih, kula inggih sampun mitang. Yen selawasi kekuatan mau sakduri maju perang wis diengerteni mungsuh, tangih lamun kuwara ungguling juwit kok nggih. Lah kok saestu mekaten kawontenanipun? Saestu piye? Saestu piye? Nyatanipun kekiyatan Ngastina dipun bocoraken dhateng Pandhawa. Mboten aneh bilih Pandhawa mimpang terus nggih. Kuwi aja ngayawara. Kula mboten ngayawara. Janjo ora bisa mbuktekake kandhamu. Lakono pati tanggus keset ndas ora nadyan kuwi pamanku dhewe. Pasa wangsulipun nggih. Menawi kula sampun atur keterangan namung setunggal ingkang kula suwun saking paduka nggih menika adil nggih, adil. Tembung adil menika ora sanak ora kadang, ora anak ora bojo. Nadyan to bauku kanan kiri pisan, yen luput tak sempal dhewe. Kedah ngaten nggih, kedah ngaten. Ayo kandakno, sapa sih bocor kekuatan Ngastina? Anak Prabu. Ingkang nami garwa menika limrahipun sami budidaya murih mulya anggenipun bebrayan. Nggih to. Menika nembe winastan garwa ingkang bekti dhateng kakung. Namung kala mangsanipun jebul garwa wau inggih saged dados jalaran kasangsaraning kulawarga kok nggih. Langkung-langkung menawi garwa wau boten setya bekti dhumateng guru lakinipun. Wah. Menika saged nyengkak yuswaning kakung dhateng margining pejah. Kuwi aja ngawur kandhamu, kula mboten ngawur. Menawi goroh atripun sengkuni, sirah kula sampun cemes kangge babar matur anak Prabu Duryudana, bangsat Banowati. Wah. Langlanging driya mangun-mangun kung kanduhan rimeng lerelemo tanpa kami ayo kapokmu kapan kowe wedhus Banowati dineng mengki ora mendo kok malah saya ndodro eh wedhus wedok kae. Dume sing lanang ora tau ngontrol kowe kok dikira warisi gak ene sing ngeruh apa piye. wis ben do melu ngrasake lakon iki. Biyen ana mulyane sinuntun yuduna ya do melu mbadhok rotine kok. Bareng saiki ning paedhetine lakon abote penandhang kok mung arep pas dibruki karo senggoni tok. Ya ora sudi no. Ora adil. Ngatiat risang kabirangmu. Rinangkul kinempit kempit dosang retna ning bawana ong ho Dari wonten dawuh Kang Merpati. Iki wis tekan ngendi Kendari? Menika sampun dumugi Tegal Kuru Kakang Drestarata. Tekan Tegal Kuru. Nuli nggih. Nggone ora pati rata to iki. Sikilku kok pijet nyandungi brokal lemah wae iki. Iki ngendi Kendari? Menika mampang wonten sami jeneng sak jawaning moto pesanggeran kakang. Oh mapan sak jabani moto pesanggeran nuli nggih. Kurupati ana apa ora? Kan putra Kurupati mboten wonten. Ingge wonten namung Kang Rayi Suman kakang. Oh Sengkuni nuli nggih. Iya alah kebeneran yang petuk karo Sengkuni Dewi. Sengkuni kula wonten dawuh kakang Merpati. Kowe menungso sing wis ilang kamanungsanmu. Kowe wong sing wis ilang perasaanmu lan kowe wong sing wis ora duwe isin. Yen pancen isih genep kamanungsanmu, kudune kowe ora mentolon narungake marang padha ponak-ponakmu dhewe, le, ni. Yen kowe isih kandel perasaanmu, kudune kowe ora mentolo nyemurupi kae akeh korban pati gledhak mergo saka wing tanduranmu kuwi su suman. Mulo ora samang suli kowe. Ora samang suli. Yen pancen kowe isih dingengi rasa isin, kudune kowe ora enak kowe enak ana kene. Moro gage mripatmu jerengen. Anak-anakku putuku padha mati. Ning kena ngopo? Kowe sing dedher wining perkara kok malah ra ketok wanen kowe. Kuwi menungso apa kewan? Sing jeneng Sono wayang diopani bisa lulut njur gelem nunggu slameting omah. Kuwi asu. Lah kowe iki menungso kok jeblok. Bebutanmu kalah karo Sono kuwi ya. Lah wong aku sing wis mutu mripatku iki bisa nyawang kahanan kang sak temen iki. Lah sing melek mripatku jebul malah picak atiku wis ngene. Suman. Kapan kowe ora ndang buta nyang palagan bilan marang patine para Kurawa? Oh, lakon tak sosoh ngalundasmu sumut. Thank you. saja bang mawi ngawengis gumedhot padon ning lati netra andhering ngundar hande ung patopet patopet sinuwun sampun kondur sembah kula konjuk Kakang Prabu Duryudana ora sah gawe nyembah marang aku. Sembahmu mau racun. Banowati, Banowati. Jari tresnamu tok suntake marang Kurupati. Ning jebul kuwi Wentala nyuduk saka mburi. Kenapa kuwi nyengkake para pati kuwi? Mbok biyen-biyen kuwi prasaja karo aku. Ya jadi kuwi tresno karo bangsa Janaka. Kakang Prabu, paduka menika ngendikan sepun napa namung guyon. Guyon apa rembug tuwek sirti mung kuwi dhewe. Mergo kuwi sing nglakoni. Manguning tias mung winangun hening. Manungsa ing nala mung sik kewala. Patobet, patobet. Pangorban aku wis gathuk nganti duwe anak loro wis tanpa ana paedahe babar pisan. Isa tak tombok nyawane bapakku nyawane adikku loro tanpa ketoke babar pisan. Saya gerang orang kepenak ati, langsung gedhe sujanane. Yang dikira aku sesen karo Janaka. Aja tuman aku semangka dinya mampal ganti si. Bumi gonjang ganjing langit kelap kelap pemerikin sanging sang maweh kaldrum. Saparang kau bulu ukir moyak mayik ung Banowati ngopo datang ke barang aku. Aku njaluk pangapura ya buni kelatuk nggon kumuwus tak jaluk pangertenmu. Kuwi mau sejatine rembuke wong sing kesel njaba njero nika Banowati. Kuwi mau rembuke wong sing lagi peteng pikire. Mula rembuke nganti lepas kendali. Aku njaluk ngapura ya buni. Yen sirahmu gelem ngapura aku. Tegese kuwi lahir batin pancen tresna marang pun kakang. Ning yen sira ora gelem ngapura tegese bune wis tega karo aku. Nanging kula isin sinuwun, kula isin. Wis tuwek barang kok diarani sing nika-nika. Mbok ya noleh. Wong putune wis pirang-pirang kok isih sujanan. Napa kowe dengeli buta kok wonten nyuduk paduka? Dikandani kuwi mau rebu wong bingung kok. Wis aja diling-iling ya, Yai Ratu. Malah ayo tak kani manjing paperman. Aku bakal ngelermake pikir. Ademno sirahku. Semelehno rasaku. Wong lanang kuwi sing seneng demung wong wadon. Wong wadon ki ase. Iseng ngedem rasane wong lanang. Ayo. Turut ana brantaning pun kakang wong aku wis kangen banget. Mengko bangun mengko aku kudu mangkat yang Tegal kuwi meneh. Kakang Prabu, piye? Kula purun caos pangapunten Bapak Paduka. Waton patuh saged ngajar menungsa ingkang tumbak jusak menika wau. Iya, aja kuwatir. Mengko pun kakang dhisik bakal murbo. Ning sak temene ora ana sing matur kok yai. Sepisan maneh. Kuwi ya mung rasa bingungku kok ibune. Ayo, manjing paperman yai pun kakang bakal rem sawetara supaya jenak rasaku. Ayo, Ladino yo ngayu. Kaya jek mikir kaya ngono bareng tepat. Yo ora ketang nyelak-nyelakke wong yo wis suwe ora ketemu kok wong ayu. Aku nyang palake nggawa botomu. Patut. Ayuh, wong ayu. Monggo ladosi kok Prabu. Lah rak ngono. Wah. Saya tuwek kok saya mencorong cahyane. Wah. Jan kaya wiwit. Saya tu ora katon susut malah saya ketok oleh murusuh. Ora ana yen mun kaken mung ketok-ketoken kelawan kowe. Iya. Balen ya karo aku. Kaya wong pegatan balen. Balen nikah yang lawas karo pun kakang. Monggo kula dherekaken karep penjenak nggon kula reming madyani kedaton mesti momor coba. Kepingin banget pun kakang mirengake sinom pari joto marga palagan wis ora tau krungu gamelan ngestakaken dawuh orang santen ibang sinten Nyai Lurah Rusyationo wonten kuwi sing tak kersake kuwi tak kersake yai suarane nunggi monggo Nyai Lurah Rusyati kepareng ngaturaken sinom pari joto kakem dera akan saring keng sinuwun. Monggo. Lamun wis kuwasa jangkep limo iku dadi wajib piro sampeyan jenenge aku ngesti kok bayang kari kuwi werdine apa to Yun? Ngesti kuwi nggayuh utawa ngajab bayang kari kuwi pengawal. Yang diwerdeni kanthi tembung sing luwes terapi pengajab dadi pengawal negara sing becik, disiplin dan bertanggung jawab. Ngono ya Yun werdine tembung ngesti bayang kari. Iya nggih. Sing jenenge kuwi mbiyen ki bapakmu swargi kok nduk. Bapak sing mari tenger marang aku. Iya, asma Kinarya Japa. Pelayan masyarakat ana wilayah perbatasan Nuswantara lan apamu gini dinis bapakmu biyen. Bapak dinis ana kono. Saiki aku sing kudu nyambung jare bapak ya, Mak. Iya, nduk. Sebagai istri setia pendamping suami, kowe kudu ngerti lan memahami tugas-tugase bojomu. Dadi anggota Kepolisian Republik Indonesia ya, Nduk. Iya, Yung. Sisianku minangka pengayom pelindung pelayan masyarakat lan sebagai penegak hukum. Dalam setiap tugas, Polri wajib menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, Yongger. Dan dalam setiap penyelenggaraan kegiatan demi menciptakan rasa aman bagi terselenggaranya kehidupan masyarakat, Polri harus profesional, bermoral dan ramah, Yondo. Iya, Yung Ho'oh. Aku juga mengapresiasi tugas lan kewajiban ibu juga, Mak, minongko anggota Polri lan minongko masyarakat. Bener. Anggota Polri tugasnya wis cetha ngayom masyarakat. Anggota masyarakat tugasnya ya wis cetha ikut berpartisipasi dalam setiap aspek kehidupan ya, Nduk. Iya. Sebagai masyarakat aja pegat oleh podo silaturahim ya, Mak. Iya. Ya jagong ya layat dilik wong loro kerja bakti lan liyane. Mula tembung LSG wajib ditengenke ya, Nduk. Layat sambang jagong, bojomu sebagai anggota Polri wajib dadi teladan madhep ana garis depan ya, Nduk. Iya. Muga Gusti tansah ngijabahi. Iki polisi lagi diuji kok, Nduk. Polisi lagi diuji, mula kudu duweni misi, minimal harus ramah. Meningkatkan sumber daya manusia, baik kuantitas maupun kualitas sebagai sosok pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat. Polri uga duweni misi melaksanakan penegakan hukum secara konsisten kok, Mak. Berkesinambungan dan transparan untuk pemeliharaan Kamtibmas, Jung. Bener nggih, heeh. Polri harus membentuk opini publik secara positif untuk membangun kepercayaan masyarakat, nggih. Syarat iku kudu piye, Mak? Polri sebagai bayangkaraning negara minimal harus melaksanakan pelayanan optimal, Nduk. Kanthi pelayanan optimal mau, kepercayaan masyarakat akan mengakar kuat. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat otomatis akan ikut menguat, Nduk. Ngono ya, Yung. Intine masyarakat diajak ikut aktif, berperan positif mewujudkan kondisi keamanan ya, Mak. Kepala nyotong kira, Iki kebenaran, Nduk. Hari ulang tahun Polri Kepolisian Jawa Tengah dipusatke ana ing kutha Solo kene. Awake dhewe ya bisa nderek berperan ya, Mak. Ora ketang klungsu-klungsu nderek udu, Nduk. pengetan hut Bayangkara sing kaping 6 tahun tahun 2012 iki Polri mengambil tema. Temane apa, Nduk? Pelayanan prima anti KKN anti kekerasan. Memantapkan Kantipmas dan supremasi hukum guna mendukung pembangunan nasional. Iya nggih, heeh. Tekad Polri khususe jajanan Polres Solo, Nduk, sepisan mujudake pemerintah sing resik lan bebas korupsi. Kaping pindho ningkatake kualitas pelayanan publik. Dene kang kaping telu yaiku ningkatake kapabilitas dan akuntabel kinerja birokrasi. Ngono ya, heeh. Syukur yang aku nderek seneng lan aku nderek memuji. Iya. Matur sembah nuwun ya, Nduk, utamane konjuk Kapolda Jawa Tengah. Bapak Irjen Polisi Dr. Sedidik Sutomo Triwidodo Magister Manajemen, ugi Bapak Wakapolda Bapak Brigjen Polisi Dr. Ahmad Sukrani SHM HUM lan pejabat jajaran Polda Jawa Tengah kang mboten sakit kasebat mbok setunggal asmanipun pin pangkatipun semrambahipun Bapak Kapolresta Surakarta. Iya. Sak jajaranipun ugi mboten kantun sembah nuwun dumateng Bapak Pangdam sekawan Diponegoro sak jajaranipun. Sampun pareng-pareng pangestu ambergaing dalu menika. Iya. Wigatos limbuk sak kanca kalian kula kadhawan nderek mahargya hari ulang tahun Polri ingkang kaping 6 tahun mapan ing halaman Mapolresta Kota Solo ya, Nduk. Iya, Mak, heeh. Polri sebagai aparatur negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, terus sebagai pelopor penegak hukum, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, insya Allah mendapat tempat di hati masyarakat. Yung, amin ya rabbal alamin. Untuk apresiasi, dukungan dan atensi, waton, disiplin, ramah lan berbudi luhur ya, Nduk. Iya yang heeh. Aku mendukung kok, Mak. Polri harus menjadi pelopor penegakan hukum. Kepara nyoto. Dan harus bebas dari pengaruh narkoba ya, Mak. Jelas harus bebas saka pengaruh kuwi ya, Nduk. Mula kudu ngati-ati. Iya. Yen ana anggota Polri golek penghasilan tambahan kok dadi bandar utawa pengedar narkoba, oknum mau perlu diklarifikasi ya, Nduk. Pilih narkoba apa pilih dadi anggota Polri. Penegak hukum kuwi kudu tegas. Bojomu kae kandhanono. Dadi Polri mongko ya gek wis prawira kuwi aja mung untak-luntul. Ya, aja mung toleh-toleh. Aja mung pahpoh. Aja mung tela-telo kaya pitik pileren dipangan telo ya ta. Kudu sing tegas, giat lan semangat. Kita yang kuwi polisi profesional ya, Ngger. Iya sendika dawuh mengko bojoku tak kandhanane, Mak. Iya. Luwih-luwih jroning pemberantas narkoba harus tegas. Lan aja lali bojomu terus dielingke ya, Nduk. Aja milik barang sing melok, kesusu malah marga keselak muluk kuwi aja. Keluarga Polri aja nganti diwenehi pangan barang haram ya, Nduk, mengko mundak ora berkah. Iya bener, Mak. Apa-apa kuwi yen haram ora berkah delalah. Ya ora ngeti ora ndagi malah ora langgeng pisan. Kepara malah nyandang dosa, nyandang predikat jelek nganti teko turun-turune lho, Yung. Tenan kok, Nduk, tenan mulo wajib kuwi disingkiri. Mulo wong urip padha mbudidaya kepriye bisane aja nganti padha kesandung narkoba ya, Nduk. Luwih-luwih polisi kuwi ngerti aturan, ngerti pernatan. Yang nganti padha dilanggar kuwi hukumane kepara abot banget katimbang karo masyarakat lumrah kok, Nduk. Iya. Mula ayo padha memuji, muga-muga kadhangku polisi kabeh wae jangan menjadi pengguna, pengedar maupun penjadi bandar narkoba ya, Nduk. Iya. Keparane bener, Mak. Orang mau ditujukke marang anggota Polri lan TNI uga warga sipil jangan main-main dengan yang namanya narkoba ya, Mak. Iya, Nduk. Biyung mewakili masyarakat sing gandrung marang kerukunan. ayo podo mendukung komitmen Polri yang anti KKN lan anti narkoba. Iya. Mari kita tak mantapkan Kamtibmas dan supremasi hukum. Dirgahayu Polri kita, ayo terus maju bersama masyarakat. Iya. Ayo nduk dikumandangake dengan tegas Mars Polri Satria Bhayangkara. Mars Polri Satria Bhayangkara. Kalau babar pisan metuk para bintang tamu nduk, monggo tak dereke. Dalu Mas Gareng. Wilujeng dalu, Mak. Panjenengan dipun petuk kanthi Mars Polri Satria Bhayangkara menika wau. Inggih. Wah, jan niki sampun cetha menapa dereng? Bab ukaranipun. Ukaranipun. Sairipun blas dereng cetha. Margi kebarung kalian gamelan to? Kejak nggih. Kejawi kebarung nggih. Ungelipun kedalipun lati kirang pono. Oh ngeten. Nggih. Dipun ambal ning tanpa mali gongso nggih. Ijoan. Ijoan nggih. Vokato tanpa instrumen. Nggih. Ngaten nggih Mas Gareng. Siap. Tak tak tumpak teketung tung gong. Poli. Gamblang, Mak. Sampun cetha. Saire gamblang semanten kathahe niku sing kula garis andhapi. Niku gen kata-kata Polri milik kita bersama. Leres. Nyo tegesipun Polri dalam penegakan hukum tidak memihak siapapun, yang penting hukum ditegakkan. Niku milik bersama masyarakat Indonesia. Niku saire sing penting gen niku, Pak. Nggih. Wah ning saestu menawi nek yen saya-saya gen Polres Surakarta mriki pancen ki Polri nipun gambaraken sejatinipun piyayi Indonesia. Kok ngaten? Kula dugi niku sing nyambut mboten tanggung-tanggung. Provos. Propos. Propos. Wah, di bareng kula sanjang kula anggotanipun Pak Anom Gareng. Wah, Mas Gareng nggih madhap goleke nggon. Pengestune ruang tahanan wingking, Mbak. Malah. Lah witekno kula nggih maklum mergi wong keadaan rame, polisinipun sibuk semua, tempatnya juga sudah penuh untuk persiapan. Kula dipun paringaken wonten ruang tahanan nggih, mboten masalah, sing penting niku mboten ten jaba. Nek nggih niku enten kanca teko mele kanca sae CS kentel. Lho kok ning kene Mas pindah nggon ruang aku. Ruang interogasi. Jadi proses kula niku kualik, Pak. Mestine diinterogasi sik lagi ditahan, niku mau ditahan lagi diinterogasi. Nek nggih mboten napa-napa, sing penting kula saged lumadi ikut berpartisipasi memperingati Hari Bayangkara ke-66. Nggih. Niki nggih atas nama mbok menawi kula makili masyarakat mengucapkan selamat hari ulang tahun kepada Bayangkara yang ke-66. Nggih. Wong ambak mung ulang tahun niku nggih kedah ditegeske, Pak. Ngapun gitu, diwerdeke 6-6 6 niku saka tembung 6 no menanamkan. Menanamkan tupoksi kepada setiap anggota kepolisian. Nah 6 ini tugas pokoknya itu 6. Di antaranya melayani, mengayomi, melindungi, mengamankan. Terus apa meneh iki mau? Ora masalah, ujian ngepek wentuk kok. 6 tugas pokok dan fungsinya Polri itu melayani, melindungi, mengamankan, membimbing serta mengayomi, menuntun masyarakat untuk tegaknya hukum di Indonesia. Niku tugas pokoknya polisi, Pak. Jadi ini mugi-mugi semakin ke depan, semakin maju, semakin jelas tugas pokok serta fungsinya Polri, hingga masyarakat bisa menjalankan hukum dengan benar. Niki pengalaman, Pak. Nanti yang perkara kantor polisi kula niku pun pengalaman. Mergo kerep kecekel. Aku lah kula mlebu teng ruang tahanan niki. Nggih. Begitu kula nunggu terus mriku ajeng dandan, kula terus ndang copot katok kalih kaos. Klambi, katok dawa kalih klambi ndang kula copot. Perune kula katokan kolor tok ngoten luwih gagah. Mergo yen mlebu ruang tahanan katokan kolor tok niku jelas pol-pole gur maling pitik. Niku mungsuhe sithik, pole mungsuhe nggih sing duwe pitik tok. Nek yen kula ngangge klambi, ngangge katok dawa necis mlebu ruang tahanan, niku mengke kula wedine diarani koruptor. Niku mungsuhe akeh, Pak. Ngaten nggih. Mula kula terus alih fungsi mboten koruptor dadi maling pitik niku wau. Ngoten. Jadi ora becik iki. Lho kok mboten becik pripun? Ora sah maling, nyawaliane ana kok tak maling. Lho, jare sing enak lu sing colongan, Pak. Iki ra perasaan sampean. Rikala kula riyin kali mbok wedok dereng resmi niku enake ra umum. Bareng wis diresmekke yo biasa-biasa saja ngono lho. Ya ndak boleh. Nggih, niki guys, wilujeng AUT kagem Polri Bhayangkara. Lah niki yen Bhayangkara niki kula sesuaikan dengan kejadian malam hari ini. Oh, ngapa? Nggih. Bhayangkara ban ku bahagia hati setiap anggota polisi khususnya di Polres Surakarta ini. Yang hadir memperingati HUT tidak tanggung-tanggung karena diantaranya ada penjenenganipun Bapak Kapolda dan Bapak Pangdam. Karena itu sebagai hiburannya digelar wayang kulit dengan dalang kondang dari Surakarta Ki Anom Suroto dan didukung Ki Bayu Aji. Rame situasinya karena ada Gareng Semarangnya. Lacak dikin. Oh, niku mboten katut hitungan niku. Niku melu sapa ya luweh. Bare entuk proyek gede awan mau weh. Salah entuk proyek aku ora dijak bengi iki ya ora takjak. Wong jenenge nyambut gawe bareng sing siji wis ngadeg kok siji ndeprok. Dibuti tali mriki nggih. Alah kajenge Pak wong bacot kesot kok. Wong-wong jenenge nyambut gawe niku sambutlah pekerjaan sebelum kamu itu diberi tugas. Jadi siap siaga. Ora ngono wong jarene. Ken, oh ki ora kesot tok ki budeg bocah iki. Wis ditimbali Pak Anom ngono lho. Tak sawang-sawang iki kaya sing wong stres nganggo pakaian polisi ning perapatan kae ya. Wih lah dalah. Mohon Halo. Izin Kapolda, Panglima izin. Waduh. Piye? Iki pakaian opo? Lah, wong iki lek ora ngerti kahanan, lu jelas ngene iki pakaian Brimob lho, Ndak. Kowe iki dudu Brimob, kowe iki Brimob. Kok Brimob piye? Ora ana anggota Brimob kok kencing manis iki ora ana. Ini menyesuaikan pada peringatan apa yang dilaksanakan pada malam hari ini. Iki menyesuaikan. Anggota Brimob iki tegese ya polisi. Polisi. Polisi iki apa? Polisi. Polisi, ya polisi pada umumnya yang ikut melaksanakan pelayanan kepada masyarakat itu. Kowe iki kakean argumentasi tidak tepat sasaran. Lah polisi apa? Polisi iki ya tugase iki polisi. Lah iya bener. Polisi, posisinya selalu di tengah-tengah masyarakat. Lindungi, ayomi dan amankan masyarakat tugasnya. Si siap 24 jam dalam melayani masyarakat. Polisi. Iya. Wong nganggo seragam tok. Lho, aku mau arep jawab ngono ning gendeng kowe sing apal, kowe sing nerjemahke. Sik. Iki nuwun sewu, Mak. Monggo. Perlu dites, mergo saiki iki akeh kasus polisi gadungan akeh. Ya, polisi gadungan iku agar konangan polisi tenan mlebune sel tikus. Lah iku. Kowe arep ngetes apa? Polisi itu jelas terkait dengan tribrata. Tribrata dan caturbrata. Apal? Lah, piye toh nganggo pakaian itu harus bertanggung jawab. Apal apa ora? Ora apal piye wong adike Kapolda ora apal lho. Wong sing ngarani kleru tribrata catur prasetya ngono kok. Lah kok trenge njim bener iku. Lah iya sing bener kuwi. Kowe iki tribrata catur sekak. Wong kon apal ki ora usah kakehan komentar, omong. Tribrata ki apa? Piye? Aku harus menyampaikan itu ucapan tribrata. Sini saksikan. Apal ora? Tribrata. Kami Polisi Indonesia berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Menjunjung tinggi kebenaran keadilan dan kemanusiaan dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tiga, senantiasa melindungi, mengayomi, melayani masyarakat dengan keikhlasan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban. Selesai. Iki yen aku sing dadi Kapolda kowe wis set up ping pira ku mo? Maksude? Tribrata itu tidak boleh kok blekak bleku, nanti mandeg jalan ndak boleh. Wong kuwi iki wis tertanam di hati setiap anggota polisi kok. Lah ngapal iki jam 5 mau, Reng. Kudu apal iki, lek apal ora bayaran iki. Masalahe kuwi. Oh, lah iki jenenge niki polisi instan nggih niki, Pak. Sore urung polisi, bengi wis polisi gegeden kin. Iki wae dan Brimob iki mau tangke. Pak gegeden iki wae kirimane, Pak. Arepe nyekeng wis jam 5 sore wis kangelan. Lho, untung jenenge wis dikeki. Halo, Cak Dikin. Ya, wis dikeki jenenge. Iki ngene iki pangkat apa pleret loro. Lah, Ibtu. Ah, ora gaul. Ibtu. Ibtu kowe mudeng. Ngono kok dadi bangsa Indonesia itu harus gaul, mengikuti aturan-aturan kepolisian Ibtu iki apa? Apa? Inspektur 1. Aku sing tak apali pangkat polisi iki gur siji kok. Apa? Ngompol. Kompol. Kompol. Oh, kompol loh. Iya, komisaris polisi. Komisaris polisi, polisi. Disingkat kompol. Kompol. Wah, jane cocok iki, Kin. Eh, jan. Wawane wetenge tok sing pas kowe iki. Lah liyane, liyane ora pas, ora ono polisi nganggo jahitan melicut-melicut ngene iki. Pada malam hari ini nih adalah memperingati 1 Juli itu hari Bayangkara. 1 Juli itu ada sangkut pautnya siapa saja pejabat-pejabat yang cocok situasinya sesuai dengan 1 Juli. Apa? Loh, 1 Juli itu satu angkanya sudah jelas, Juli berapa? Juli itu 7. 7 berarti lek jumlah 7 kali 1 8. 8. 2012 loro tambah siji tambah loro berarti 5. 5. 5 karo 8. Iki kok matematika to, Ken? Iki tak terangne lek kowe ora mudeng. Kowe iki dagelan pejabat itu sesuai dengan hari ya mene kok ngejak hitung-hitungan kowe iki bandar togel apa piye? 8 tambah 5 13. 13. 13 kita hitung dengan huruf. A B C D E F G H I J K L M. Yang mendapatkan kemuliaan ini adalah yang ada hurufnya M. Komandan yang ada hurufnya M pasti mendapat kejayaan di hari kepolisian. Contohnya? Contohnya Kapolresta Surakarta. Siapa? Bapak Asji Maim. Ada M-nya. Ah, ada M-nya. Yogur, gur, dalang, gur. Dalang Ki Haji Anom Suroto. Ada M-nya. Pak Kapolda lengkapi pun Mas Sinten. Pak Kapolda. Temberiku tulisanipun Pak Didi S Triwidodo. Ndieme MM. Lho, kete NM kuwi MM. Lho, ning ngarep enek mburine ya nek MM, ngarepe ya nek M. Apa? Mas Didi S Triwidodo. Lho, aku lho katut Magister Manajemen Muhammad Sodiqin. Enak emik, aku wis ora katut. Gareng. Ora ono emik. Ah, kowe ora ngerti sejarah kok. Sejarah piye? Aku ki ono emik loro mburi. Apa? Gareng mantune Marwan loro. Ece katut to emik. Melu em kuwi. Perkara emik kok mulya. Oh. Nggih, leres Kapolda semanipun Bapak Didik Sutomo Triwidodo. Nggih, mawi M leres. Dan padam M Sutomo mohon nganggo M. Bapak okay. Ibu Mas Anom malam hari ini merupakan puncak acara di Polresta Solo. Iki sing rawuh para anggota kepolisian termasuk TNI. TNI ora ya. Iki Kapolsek rawuh kabeh. Heeh. Polsek-polsek iki wis apa? Dobyuk neng kene. Ya kudu. Ana lho Solo ki polsek sing ora ana polisine. Lho kok iso? Ana. Lha ndi? Arep RRI ya. Polsek. Polseket kae. Pancen garing edan kok kuwi kok. Ora ngono kuwi kowe. Tukang son seneng lho. Tadi malam Mak Cange sudah digelar penutupan rekor muri pemecahan pergelaran campur sari terlama 66 jam oleh Polda Jawa Tengah. Amin, amin, alhamdulillah. Pesta kembang api barang tadi malam sudah dilaksanakan. Nah, alhamdulillah. Usul no karo Pak Kapolda. Usul piye? Campur sari pirang jam? 66 jam. Usul no dagelan 100 jam. Dagelan 100 jam. Wis kuwi lagi tekan 50 ku lambene wis gandul tekan kene lho. Mergo kemampuane dagelan itu tidak bisa disamakan dengan penyanyi. Ayo. Karena dagelan harus inspirasinya tuh harus banyak, yang penyanyi kan menghafal toh. Nah, beda-bedane profesi itu di situ. Iya. Tentunya mewakili para seniman-seniman campur sari mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Kapolda Jawa Tengah yang ikut nguri-nguri budaya campur sari yang berada di Jawa Tengah ini. Amin, amin, itu. Alhamdulillah. Dan rupanya kalau dulu pernah digelar rekor muri hanya 33 jam, 33 menit, 33 detik di Karanganyar. Itu saya yang menciptakan juga. Tetapi ini luweh ping pindone. Kenapa kok ngantek ping pindone? Ah, kuwi karena dananya ada. Oh, kalau danane gak kayaknya gak mungkin tekan semua. Sing, ah iya ya, heeh ya. Ya. Mulai iki sing ditunjuk kowe ya, Ken. Pimprone yang cara-carane saiki ngono. Mergo Pak Kapolda wis pirsa kowe iki ya muri. Kok muri? Penyandang muri. Kok tegese? Kowe wis ping pira? Ngarah balen karo wiwit gagal terus. Duh Wiwit, gandeng disebut bola bali monggo Mbak Wiwit keparenga pitarak mriku celak kalian Mas Dikin sama Mas Gareng, monggo. Nah monggo. Wes ora usah ceritiki iki urusanku. Kene mah, kene mah. Ah, jati. Wah, saiki wulung-wulan dadi rondo. Sandangane momyor. Wah. Wilujeng dalu, Mbak Yulimbo. Wilujeng dalu, Mbak Wiwi. Wilujeng panggian Mas Gareng. Dalu. Loh, anjenengan namake kula kok kaya piye ngono napa to, Mas? Ora apa-apa. Aku ki ya mung batin. Batin napa? Kaya ngene kok dipegat Dikin ki jane Dikin ki picek apa piye? Pripun Mas Jenan di ngoten kene iku dipicek-picek ning ngono kuwi trima apa ora? Wis ora usah kowe iki dadak kuwatir. Nggih. Mergo iki asline iki aku gandeng karo kowe dhisik iki sing iri iki Gareng. Oh? Lah iya. Kowe ngerti bojone Gareng? Bojone Gareng napa? Urung tau ngerti. Tereng. Macange pun ati ngerti bojone Gareng. Alah alah alah. Piye? Aku iki tau arep main ning Tegal. Mm-hmm. Mampir ning Gareng tak dodoki reng-reng ayo mangkat ning Tegal iki wis sore jam 5. Dibuka pintu ini krek, sing cengungung enek ndas loro. Ngisor enek ndas, dhuwur enek ndas. Oh. Aku tak tonton, lho, iki bojone Gareng iki. Sing dhuwur. Ngisor, oh, iki kirike Gareng. Antarane kirike Gareng karo bojone Gareng iki ayu kirike to. Percaya karo omongane Dikin percaya. Wah, tenane lho, Mas. Lho, Dikin iki iso ngarani ayu kirike mergo dheweke wis tau karo kirik kok. Ora ngono kuwi, Reng. Kok aja njur keloro ati kaya ngono kuwi to, Mas Gareng. Aku ki lak yo man. Bojoku ki wis gelem karo aku wis alhamdulillah dikirik-kirike. Dikin ki sengsara aja ajak-ajak kin. Aku ngerti kowe ngirik-ngirike bojoku gen aku melu-melu kowe megat bojoku ngono. Rasae kin kae sehena. Mbok wong ki sing piye wong urip ki golek kamulyan karo Gusti ki wis diparingi pirang-pirang kamulyan. Dadi begitu ada kesempatan di diberi kamulyan karo Gusti yondan dinikmati. Lah iya. Kaya Pak E iki lho. Oh, piye Pak E? Kaya Pak Anom lho. Kenapa? Begitu nganu, wut. Oh. Begitu enek sing anyar, wut. Wut. Kuwi sing jenenge nrimo ing padum kuwi. Ya muga-muga sepisan iki ngejak gareng karo Gusti. Aku kula mboten melu provokasi lho, Mas. Yo Pak, kula kowe kuwi kowe sira. Wis gareng kudu njaluk ngapura. Lho, Pak, wis kula dukung lho, Pak. Wis ra iso. Wis jelas. Aku ora butuh dukungan. Ora butuh dukungan. Kowe tanggal ora iso melu. Aku yo ora melu ora masalah. Lho, la emange ora melu, arep melu nendi? Ora ana tanggapan arep melu sapa? Kowe ra melu sing ra ana tanggapan sapa? Mas Anom. Aku melu Bayu. Tanggal 8 tetep aku entuk job. Mboten Pak saestu kula mendukung Pak. Pun dikin bubrah mboten masalah, sing penting panjenengan tidak ada masalah. Ngono lho. Kita hidup jangan sok mencari masalah. Iya. Oh. Karena di dalam hidup itu sudah penuh masalah. Uh-uh. Kalau kita menghadapi masalah besar, kecilkanlah. Oh. Kalau menghadapi masalah kecil, hilangkanlah. Sebaiknya hidup jangan sok cari-cari masalah. Tapi kalau kau mendapatkan masalah, hadapilah dan selesaikanlah biar hidupmu tidak bermasalah. Wah, saja pegadaian ya saya. Malah pegadaian ki. Pegadaianlah memecahkan masalah tanpa masalah. Ya, Fit, nembangon dandang gula. Oh, ngoten. Kibar-kibar wayangan ning kene engko diaturi prasmanan ning samping. Lindi, kono ya durung tutup tapi. Kuwi ra prasmanan ku wong dodol kuwi. Oh, dodol to. Wong sawu dicepaki. Ya beli kok pon dandang gula mak cange. Inji. Pelok nopo slendro. Pelok. Oh pelok. Mengke kadawaken polisi Dirgahayu Bhayangkara. Dirgahayu Bhayangkara. Tak kira dipundawaken polisi tidur. Monggo dipun tinting Mas Pengendar, sepatu cetha larasipun. Dan satu hal bahwa yang hadir di tempat ini juga banyak pejabat polisi yang bukan orang Jawa. Oh. Sehingga perlu diterjemahkan dengan bahasa Indonesia. Saya. Kowe sing ngembang. Sing damel niki. Aku sing gawe, kowe sing ngembang. Mas Gareng sing nerjemahke. Nerjemahke. Pas to? Oh, bagian sing abot to. Hanya menerjemahkan. Loh, tapi kalau dengan begitu kamu tahu kualitas saya. Oh, iya. Waduh. Kualitas apa wong awak gering kaya tengkleng ngono kok. Oh, gering ra masalah, sing penting ra ora kencing manis. Ya pancen lek ndelok gering iki gering yo. Ah, demok-demok. Tintinganipun keperluannya pada malam hari ini. Mapan wonten Mapolresta Solo. Sini. Mas Gareng dimirengke. Kalimate dawa. Wonten Mapolresta Solo. Mapolresta Solo ki ngendi? Kene. Ha kene basa Indonesiane sini. Wong kok ora praktis. Dawa-dawa ngenteke pulsa. Surakarta itu nama lainnya. Menggahkan hajatipun. dengan keperluan. Begati mu mas sekarang. Oh, keget-kegeti mbok santai wae. Aku kan geriso tak cepet yok gen. Semangat. Timbangane lali yok. Pantai Kebumen. Kok ambal warso? Pantai ambal warso. Ora tau piknik kowe iki. Lah ngopo? Ambal iki Pantai Kebumen ngono lho. Ambal warso iki ulang tahun. Oh. Ulang tahun para polisi. Oh. Ambal warso warga polisi. Tak kira pantai ngambal ngono. Ulang tahun warga kepolisian. Sambe kolo, tidak ada halangan suatu pupun. Apa-apa iki mau bulu pupu. Aku gak gerurung klebon apa-apa ya gini gini. Tapi ye wong yo ora tanpa ada halangan suatu apapun. Ayo. Samudaya nipun semuanya dalu niki nanggap wayang. Malam hari ini menggelar wayang bintang tamu gareng wiwit lancak tike dengan bintang tamu. Kok heh gareng ayo gareng aku to. Gareng ya padha karo jenengan lho. Ngono kuwi ha iki aku lek sing normal bikin wis ora normal. Dalang anong su roto ini bukan ngutek-utek sisa nanti. Ya wong jenenge iki wong diterjemahke niki wayang kulit nula sak menika mboten namung tontonan lokal sampun sumrambah nasional bahkan internasional Romo. Nggih, sak saged-saged biar bahasanya komunikatif bisa diterima semua kalangan masyarakat. Nggih, leres. Monggo lelagon Dirgahayu Bayangkara. Yasanipun Cak Dikin. Monggo. Thank you. Polisi yang ke-66. Ah, Jan. Heeh. Iki gaweane sapa? Mas Bikin. Niki, Pak. Nggih. Mulane ra. Mula jalma tang kena kinira ta? Nggih. Lah aja dielek-elek ning wah hasil karyane jan elok. Nih mboten sepiro wah. Lho. Ora kowe kok kaya top-topo kowe kaya iso-iso. Gur kaya ngene gur disepeleke ora sepiro. Eh ana tembenge wong delok ki kedelalok. Heeh. Dadi aku alok ki ora masalah. Heeh. Tanyalah apa sebabnya? Apa sebabnya kamu? Mergo kowe ki gur iso gawe. Oh. Aku gur iso gawe. Wong ki iso gawe nek ora ngerti sujarahe. Sejarah. Sejarah. Sejarah ki lagi wae wong ki wis suwi dadi sujarah. Oh, dat- sejarahe piye? Sejarahe piye? Yen kowe iki urung ngerti sejarahe lagu, heeh, tak anggap kowe iki urung sepiro. Kok iso? Lho, berarti kowe ngerti sejarahe lagu. Lah wong aku ki angkatane Mbah Gesang. Lho, anjenengan kok urung dipendem, Mas? Jane pancen kuwi jatahku, ning wis direbut arep digoni dikin sik. Sejarahe apa? Sejarahe lagu-lagu termasuk lagu-lagumu, lagu-lagu campur sari saiki iki seko lagu gethuk. Oh. Oh. Wong pinter kok gurdi oh. Maksudnya sejarahnya awal mulanya sumbere. Sumbere kuwi gethuk. Kok iso? Sore-sore padang bulan ayo kanca padha dolan. Rame-rame bebarengan konco kapeh joge gojekan kai-kai releni yen di sawang kok ngawe-awe kaya-kaya elingake konco kapeh aja turu sore-sore gethuk lah. Iki lagu sumbering lagu mulo aja disepeleke sriuning sriuning niku nggih saking gethuk Sriuning mustika tuban abu terus nolan saboyo pati kaya kaya ngilingake kanca kabeh aja turu sore sore gethuk aku ki wong jaman berjuang tur kelingan anak lanang kaya kaya ngilingake kanca kabeh aja turu sore sore gethuk Blitar Blitar Kuda cilik sing kawentar Edi Perni gunung kelut sing ayomi kaya-kaya ngelingake kanca kabeh aja turu sore-sore gethuk Laguku, laguku. Apa? Dodeno gandolane ati, tekane nyulayani. Kaya kok dudu. Muwak ta jebles e gare. Kuwi sumbere dudu gethuk mulane ora payu lagu kuwi. Maksudmu ki apa maksudmu? Derekaken. Lha kok sajake kok tok. Jaluk pengestu murih slamet kali sing rubeda. Oh, tak pikir. Aku kan ya wong biluyo kan ya sesepuhku. Iki iki kanugrahan tumraping Jawa Tengah. Dene panjenenganipun Bapak Pandam, Bapak Kapolda wis kerso nyekar ana ing papan panggung wayang kulit ngene iki. Iki tegese beliau juga ora mung menikmati tapi juga bisa menjalani. Iya, bener. Ngono dadi yen ngono ki ya paling ora ki ya setahun pindho nanggap wayang. Boten ya nonton sikonipun. Arep ngono kuwi lho Mas Gareng. Ngono, setahun pindho ning ora nganggo gareng wayang wong. Heeh, iki wis aku wis dirembukan dengan beliau Pak Mulhim, Pak Kapolda mau bareng-bareng di Makodam wayangan Pak Anom Suroto tanpa pakai gareng. Gareng. Kowe matura ke. Piye? Wayang kulit ki tanpa gareng ki udan res. Angin gede panggungnya ambruk. Kok elek men dongane toh Mas? Dongamu kok elek. Lah ana wong nganggur kok ora dijak. Oh nganggur ta saiki? Nganggur. Apa iya ta Mas? Lho ya kaya kowe ya digurke lho kok geger. Inji Mas Diken Mas Gareng. Dalam Rama. Kula kinten bab pamundhut lumantar nawala dipun tampung nggih gara-gara mangke nggih. Mangke inji Rama nggih. Nggih. Menika istirahat rumiyin. Inji menika ngelajang kelampahanipun. Inji wah. Menika ingkang wekasan saking nawala menika Bapak Anom dalam penggemar pun Darmadi ningali kalian Bapak Beguk pun ring wingking. Weh lah balah Romo Beguk nggih. Romo Bodrono ya rawuh. Nggih sugeng dalu Romo. Nggih. Mbok tindak ngajeng mriki Pak Beguk. Nggih, mangke pangeran gara-gara pun caci kalodangan. Eh, cocok. Nggih. Nggih. Duh. Apa Mak? Kepengin banget aku ngrungokke Kinanti Sandung nggih. Kinanti Sandung. Keparingi biyung sing nyekar sapa? Ibu Rusiati, Nduk. Ibu Rusiati. Monggo Ibu Rusiati peraturaken Kinanti Sandung dados. Silendro 6. Nggih, 6. Monggo. Nalikane. Kirang ninggah, Mbak, menika tesih songo, monggo dipun nemaken. sukma Acampo samyo medali Lerak nangkret wileteng kondo Sayu angkung mangun sang niti Bencang sangat cimicil Ladinyo ngedali us Kuto suro wilogo kaya buto singo regil Pasti jonggo dendanya mengambak boyo Wah, kulo tingali menika kakang patih sengkuni kang sampun miyos saking pasingidan Kulo nuwun kakang Haryo Suman Keparengo ingkang ngerayi hanggo jakso nyuwun dhawuh Kados pundi keparengipun putra kulo anak Prabu Duryudana kakang patih Inggih Nadyan kula kang ngrayi Sora Basanta nggih nyun ningo. Menapa ta sababipun dene anak Prabu Kurpati kalian Jengandika kok dadak mawi ndelik wonten papan ngriki. Wah, ngantos bingung anggen kula sak kanca ngupadi Kakang Haryo Suman. Yayi Hangga Jaksa Sora Basanta, wonten dawuh. Ora perlu we padha ngurus sebab apa aku lan anak Prabu ndelik ana papan kene. Sing baku aku ngilingke marang kowe sakloron. Babar kawis menapa? Tak kandhani ya. Nadyan ning tata gelar kowe ora rumangsa keputangan budi karo anakmu Kurupati. Ning sithik akeh kowe wis ketumrapan dana karo negara Ngastina. Lho, kok ngaten? Kula ketumrapan dana saking Kurawa menika wujudipun menapa? Oh, bocah iki jebul perasaane wis mati. Lah saben sasi aku ngirimi duit triliunan yang kowe kae rumangsamu duit saka ngendi kae? Kae mono duit saka Ngastina sing tak slundupke nyang Plasa Jenar, mudeng. Dadi sing tak nggo mbangun Plasa Jenar mono kae duit saka Ngastina. Nek kowe pengin ngerti wong kuculuk. Iye, nembe ngertos menika kula kakang. Kula wastani menawi kala ben menika arta pribadi panjenengan piyambak. Ditku dhewe denggelmu kuwi apa piye? Blanja pantes iki pira? Wong triliunan dinar kok duitku dhewe. Mula kang mengkono gandeng wis melu nguntal duit Ngastina. Tak jaluk kowe ya mung aja sabela mukti. Ning padha melu bela pati marang lelakon iki. Gandeng Kurawa mung kari rong glintir yaiku aku lan anak Prabu Kurupati. Mula sakira tak senopateni dhewe. Mara gage cacahna wadya balaku isih pira. Namung kantun 100 gangsal tiyang kakang. Lah ketek isih akeh iki. Iye, menika mawon sampun dipun campur kalian barisan saking Plasa Jenar Betan kula. Oh, ngono. Iye. Kari 105 ora apa-apa, bakune sehat-sehat kabeh lan duwe karep maju nyang paperangan. Wah, waras nopo. Lah piye ta? Tiang satus gangsal kula wau ingkang boten cacat namung tiang tiga. Dados ingkang satus kalih menika sampun boten wonten ingkang wetah cacat sedaya. Cacat kabeh nggih. Maton cirine ora parah wisih dikena jagake gawe. Nggih, boten parah kok Kakang. Tiang ngical lengenipun lajeng wonten ingkang ngical sukunipun setunggal. Wonten malih tanganipun tanpa epek-epek babar pisan. Lajeng wonten ing pedhot lambungipun. Wonten ingkang gruwung irungipun tuwin ical mripatipun. Wonten malih ingkang tanpa suku kanan kiring. Kalian wonten ingkang tanpa tangan kiwa tengenipun iki sampun boten wonten babar pisan. Dadi sing wutuh toh iki telu. Inggih. Wutuh tiga men sing edan kalih. Loro edan. Inggih. Edan perkara apa? Mbok menawi kedangon wonten Tegal Kuru Kakang. Dangu mboten wangsul, mboten tuwi kalian semahipun dados piyambakipun ora distres menika. Nggih namung labet kaslimur kalian kesenian dados ora dipun singetaken edanipun kula wau. Sing edan iki prajurit apa yoga? Inggih yoga namung sak menika dapuk prajurit. Oh, nabuh apa? Siter. Oh, siter. Selamat. Nggih, iya. Nawitan menikmat mat udo menika. Gedhe kowe nek kira-kira gawe. Kaya welut. Mula wektu dina iki ora sandadak. Kokian sing dirembuk ayo. Kirapno barisan aku kang bakal madhep dadi senopati. Wah, menika paring kula dados senopati pengapit sisih kanan. Kula senopati pengapit sisih kering. Ya, ora dadi apa. Mara parentah napa madya mlebu dalan dina iki uga. Eh, tumenggung Kumbara nanggo. Nuwun wonten timbang ada Raden. Mara metu han sebondang wadya nono istake dawuh. Kumerkang bala lumaris. Budaling prawadya bala dina nasri kegamane. Sake ingkang bala kuswa Prabu Sananira pranyata asri tinulu pindha panjraheng puspita kalamun cinandra panyaya maesa pura.